Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Diceritakan di sini ada 40 orang pencuri. Dia keluar dari daerahnya untuk mencuri, untuk merampok. Menuju satu daerah, sampai daerah itu udah malam. Tidak ada tempat untuk mereka istirahat, untuk berlindung di malam hari. Akhirnya dia tanya, di mana kira-kira kita bisa istirahat malam ini? Orang-orang menyatakan, itu ada pondok, kalau kamu mau. Sepakat, dah kita pura-pura ngaku menjadi santri aja. Rombongan santri mau tabarukan ada di sini. Mau tabaruk, belajar tabarukan. Nah, kita tidur, malam kita operasi. Malam kita mulai melaksanakan rencana kita. Udah, sampai ada di pintu pondok. Dilihat ada apa ini 40 orang. Kami adalah santri-santri rombongan untuk tabarruk belajar di sini. Boleh enggak? Oh, fadhal. Kalau santri kita senang hati. Masuk ke di situ. Udah. Habis sisa langsung tidur dah mereka. Rencana jam 2 malam operasi. Mau mencuri. Malam hari bangun mereka, orang-orang masih tidur. Santri-santri masih tidur. Dilihat di pondok enggak ada yang bisa dicuri. Pondok dulu, murid-muridnya adalah orang-orang yang zuhud. Gak ada yang bisa dicuri. Mau dicuri kendinya udah pecah, misalnya. Mau dicuri bajunya udah terlalu lama. Gak ada yang bisa dicuri. Akhirnya mereka ambil air dari tempat wudhu. Mungkin mereka raup atau apa, mau operasi ada di luar. Keluar mereka 40 orang ini. Ternyata daerah situ, daerah fukara wal masakin, gak ada yang bisa dicuri. Nah, ketika mereka keluar, di situ ada satu orang melihat, Masya Allah, itu santri yang baru masuk ini. Jam sekian udah bangun, padahal santri-santri sini masih belum ada yang bangun. Kata dia. Udah wudu, udah keluar, mungkin ke masjid mereka etikaf. Kebetulan anaknya yang punya pondok tadi itu lumpuh, kakinya nggak bergerak sama sekali. Akhirnya sama orang yang ngelihat tadi itu diambil air bekas raupnya maling-maling dari itu. Insya Allah berkatnya mereka santri-santri yang soleh tadi itu kita siramkan kepada kakinya anak yang lumpuh tadi itu, mudah-mudahan sembuh tadi. Husnudzon. Disiramkan, subhanallah. Gak berapa lama saat itu juga bisa jalan, bisa bekhair. Ini mau nyolong, mau mencuri, gak dapat apa-apa. Pulang ke pondok, takut keburu subuh. Akhirnya ketahuan nanti. Masuk ke pondok, udah. Subuh ada di pondok. Sampai salam, dilihat anak ini udah jalan. Tahu mereka ini anak lumpuh. Tanya, kok bisa jalan sekarang? Kemarin kan gak bisa berjalan dia. Duduk di atas kursi, gak bisa apa-apa dia. Iya, alhamdulillah ini berkatnya kamu, kata dia. Kamu malam hari itu wudhu, mungkin bekas ibadahnya kamu saat itu. Kami oles-oleskan, kami siramkan ke kakinya. Berkat itu akhirnya dia berdiri. Kaget, kok berkat kita? Kita pencuri nih. Rombongan pencuri kaget dalam hatinya, ya Allah. Akhirnya mereka 40 orang ini kumpul. Lihat bagaimana kita ini masih diperlakukan oleh Allah dengan perlakuan yang baik. Ditampakkan masih kita ini dalam bentuk orang-orang yang baik. Padahal kita memperlakukan Tuhan kita dengan perlakuan yang tidak baik. Kita mencuri, kita merampok, kita mengganggu. Karena itu ayo kita sekarang harus bertobat. Kita sekarang bukan pura-pura jadi santri di sini, jadi santri beneran. Kita belajar ada di sini. Gimana? Sepakat mereka semuanya. Akhirnya tobat jadi santri dan mereka jadi ulama semuanya. jadi ulama dan jadi aulia. Tuh lihat bagaimana. Nah ini pertama, orang itu husnudzon harus. Husnudzon kepada siapapun manfaat ternyata. Kedua, ketika orang tadi itu mampir ke tempat orang yang baik, insya Allah akan berubah jadi baik. Tuh lihat, bagaimana tujuan utamanya mencuri, tapi ternyata karena berkat dia bergabung sebentar dengan orang-orang yang mencari ilmu, berubah hatinya, dikasih hidayat, dan dia menjadi santri yang beneran dan jadi ulama yang besar. Nah, karena itu cari orang-orang yang soleh, deketi mereka supaya kita katut bisa menjadi orang-orang yang soleh nantinya. Wallahu a'lam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?